الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، kita lanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari dan kita masuk ke bab yang ke-25 dari kitab Zakat. Dan di bab yang ke-25 Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala masih menyebutkan materi yang berkaitan dengan at-targhib bis-shadaqah, dorongan baik kita untuk bersedekah. Beliau memberikan judul bab yang ke-25, bab ajri al-khadim idza tasaddaqa bi amri sahibi ghairu mufsid. Dan juga bab yang ke-26 sama, bab ajri al-mar'ah idza tasaddaqat aw at'amat min baiti zawjiha ghairu mufsidah. Pahala bagi seorang pembantu ketika dia mensedekahkan harta milik tuannya dengan perintah darinya. Begitu pula sudah kita lihat hadisnya dan akan sebutkan juga dalam bab ini keutamaan al-khazinul muslim al-amin, seorang bendahara muslim yang terpercaya yang bisa dipegang amanahnya ketika dia melaksanakan amanah yang telah diamanahkan oleh sayyidnya, oleh tuannya, untuk menyedekahkan hartanya, maka dia mendapatkan pahala. Berkata Imam Bukhari, qala rahimahullah, haddatsana Qutaybah ibn Sa'id Abu Raja, qala haddatsana Jarir ibn Abdul Hamid an al-A'mash wa Sulaiman ibn Mihran an Abi Wa'il wa Shaqiq ibn Salama an Masruq wa Masruq ibn Ajda an Aisha radhiyallahu ta'ala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, إذا تصدقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان له أجرها ولزوجها بما كسب وللخازن مثل ذلك. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wa ala sallam bersabda, jika seorang wanita bersedekah dengan makanan suami yang ada di rumahnya ghairu mufsidah, dengan tanpa menyebabkan mafsadah, darar terhadap suaminya, kana laha ajruha, maka bagi istrinya yang bersedekah dengan harta milik suaminya, dia mendapatkan pahala dari sedekah tersebut. Wa li zawjiha bima kasab, sebagaimana li zawjiha ajruh, pahala pula dari harta yang ia usahakan. Dan sudah kita lalui di beberapa bab yang lalu bahwasanya seorang wanita diperbolehkan bersedekah dengan harta milik suami yang ada di rumahnya, tapi dengan syarat ghairu mufsidah. Dan juga harus dengan seizin suaminya yang musbak. Seizin suaminya baik dengan lisan nakalnya atau lisan halnya. Baik suaminya mengatakan kamu boleh bersedekah dengan apa yang ada di rumah, atau dengan lisan halnya. Istrinya mengetahui dan yakin kalau dia berinfak dengan harta tersebut, suaminya akan mengizinkannya. Maka diperbolehkan. Dan kedua-duanya mendapatkan pahala. Dan seperti yang disebutkan, di sini juga dorongan bagi kita, para suami, agar kita hendaknya berta'awun. Al-birri wa taqwa. Berta'awun dengan istri kita dan memberikan kesempatan kepada istri kita untuk beramal saleh. Di antaranya untuk bersedekah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semuanya akan dapat pahala dari kebaikan tersebut. Nabi kaum wanita, Nabi sudah mengatakan, ya masyarun nisa tasaddaqna fa inni ra'aitukunna aktsar ahlin nar. Wahai kaum wanita, bersedekahlah. Sungguh aku telah melihat kaum wanita adalah penduduk neraka yang paling banyak. Kemudian dari wal khazin mitlu dalik. Dan juga bagi khazin, bagi bendahara yang dipercaya oleh tuannya, ketika dia menyalurkan harta yang diamanahkan oleh tuannya, maka dia pun akan mendapatkan pahala dengan apa yang dia lakukan tersebut. Nanti di hadis Abi Musa lebih jelas lagi. Al-khazinu muslimul amin alladhi yunafidu ma umira bih kamilan muwaffar tayyibatan bi nafsih. Qala rahmat Allah, haddatsana Muhammad bin Ala Abu Kurayb qala haddatsana Abu Sama Hammad bin Usama an Burayd bin Abdullah an Abi Burda an Abi Musa an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al khazin al muslim al amin alladhi yunafidu bima wa rubbama qala yu'ti ma umira bihi كاملا موفرا طيبا به نفسه فيدفعه الى الذي امر به او امر له به احد المتصدقين. Dari Abu Musa al-Ash'ari, Abdul ibn Qais, Nabi SAW bersabda, al-khazin, seorang bendahara al-muslim, yang mana dia seorang muslim al-amin, dan dia seorang yang terpercaya. Perhatikan taqib-taqib yang dijanjikan dengan pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, dia seorang muslim. Mana kalau kafir tidak mendapatkan apa yang dijanjikan tersebut. Dan yang kedua, al-amin, orang yang terpercaya, orang yang amanah. Dan di antara bentuk amanahnya, alladhi yunafidu ma umira bihi. Dia melaksanakan, memberikan harta yang diamanahkan kepadanya oleh tuannya. Kamilan muwaffara, dengan sempurna, tidak dikurangi sedikit pun olehnya. Tayyiban bihi nafsuh, dalam keadaan lapang dadanya ketika melakukan hal tersebut. Maka fa'ita ila di umir lebih, dia serahkan dan dia salurkan tersebut ke jiha, ke saluran yang diperintahkan oleh tuannya. Ahadul mutasaddiqin, maka dia adalah salah satu dari dua orang yang bersedekah dengan pahala seperti pahala tuannya, pemilik harta yang menginfakkan hartanya. Dan ini menunjukkan keutamaan sifat amanah yang ada pada seorang muslim. Orang yang amin, sekalipun dia tidak bisa berinfak dengan hartanya, terkadang dia bisa mendapat pahala dikarenakan sebab amanah yang ada padanya. Yang berinfaknya adalah tuannya, tapi dia mendapat pahala seperti tuannya dikarenakan amanah yang ada padanya. Al-Khazin Muslimul Amin. Dan berjelasnya sama bab ajil mat'at idha tasaddaqat aw at'amat min bayti zawjiha ghairu mufsidah. Bab pahala bagi seorang wanita tatkala menyedekahkan atau memberi makan dari makanan yang ada di rumahnya milik suaminya, maka dia akan mendapatkan pahala. Qala haddatsana Adam, Adam ibn Abiyas, qala haddatsana Syu'bah, شعبة بن الحجاج أبو بسطام عن المؤمنين في الحديث قال حدثنا منصور ومنصور بن معتمر والأعمش عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن مسروق بن أجدى عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم تاني إذا تصدقت المرأة من زوجها من بيت زوجها. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي حفص بن غياث قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أطعمت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة لها أجرها وله مثله وللخازن مثل ذلك له بما اكتسب ولها بما أنفقت. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا جرير عن منصور عن شقيق عن مسروق. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة فلها أجرها وللزوج بما اكتسب وللخازن مثل ذلك. Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha dengan turuknya yang madad sanadnya ala Syaqiq Ibn Salamah Abi Wa'il. Nabi SAW bersabda, jika seorang wanita menginfakkan dari makanan yang ada di rumahnya ghairu mufsidah, dengan tanpa menyebabkan mafsadah bagi suaminya, maka bagi tersebut pahala infak yang dia keluarkan dari suaminya, walizawji bimaktasaba, dan suami pun pahala dari harta yang dia usahakan. Walil khazin mithlu dhalik, begitu pula khazin, bendahara yang diamai dengan harta yang tuannya, ketika dia menyalurkan tersebut, dia pun mendapatkan pahala seperti pahala pemilik harta tersebut. Kemudian bab yang ke-27, bab qaulillahi ta'ala fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Allahumma a'ti muntiqa malin khalafa. Lafzul hadis yang disebutkan oleh beliau. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala adapun orang yang memberi bersedekah dari sebagian hartanya, wattaqa, dan dia bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wasaddaqa bil husna, dan dia yakin dengan al husna. Dan di antara makna al husna yang disebutkan oleh Salafun Salih adalah yang isyarakan oleh Imam Bukhari dalam hadis yang disebutkan itu al khalaq. Dan dia yakin bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengganti dan beri pahala dari harta yang ia keluarkan. Fasanu yassiruhu lil yusra, maka kami akan berikan kemudahan baginya. Lil yusra, dengan kebaikan. Dimudahkan untuk beramal saleh, melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan akan dimudahkan pula baginya untuk menghindari dan menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dimudahkan semua kebaikan untuknya. Dan ini pun menunjukkan al-jaza min jinsil amal, balasan untuk seorang yang tergantung amalannya. Dan juga seperti yang dikatakan sebagian salafun salih, mereka mengatakan min jaza'il hasanat al-hasanatu ba'daha, termasuk dari balasan yang Allah berikan kepada para pelaku kebaikan yang beramal saleh adalah Allah mudahkan untuknya amalan-amalan saleh setelahnya. Kebaikan itu membawa kebaikan. Orang yang bersedekah dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan yakin dengan janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan mudahkan baginya amalan-amalan kebajikan. Dan Allah mudah untuk meninggalkan amalan yang tercela. Dan sebaliknya, wa amman man bakhila wastaghna, Adapun orang yang bakhil, yang kikir, wastagna, dan dia merasa tidak butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan al husna. Dan dia tatasyal husna al khala. Tidak yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Fasaniyatul usra, maka akan kami jadikan baginya kesulitan. Sulit untuk beramal kebajikan. Sulit untuk berbuat baik dan meninggalkan perbuatan dosa. Kemudian beliau isyaratkan untuk mana al-husna dengan hadis Allahumma a'ti munfiqa malin khalaqan. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang menginfakkan harta khalaq, ganti untuknya. Doa dari malaikat untuk orang-orang yang berinfak. Dan hadisnya akan beliau sebutkan dengan sempurna dengan sanadnya. Qala rahimallahu ta'ala haddatsana Ismail, Ismail bin Abi Uwais, qala haddatsani akhi Abu Bakar bin Uwais an Sulaiman wa Sulaiman bin Bilal an Muawiyah ibn Abi Muzarrid an Abi Hubab an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ma min yawmin yusbihu al-ibadu fi illa malakan yanzilan fa yaqulu ahaduhuma اللهم أعط منفقا خلفا ويقول آخر اللهم أعط ممسكا تلفا. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, dia mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala masuki waktu pagi melainkan di pagi tersebut turun dua orang malaikat, yang mana masing-masing dari mereka tersebut, salah satu dari keduanya mengatakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang berinfak khalaf. Itu ganti dari apa yang dia infakkan. Wa yaqul akhar, dan mereka yang lain mengatakan, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang tidak mau berinfak talafa. Kerusakan, kehancuran dalam hartanya. Ini doa malah ikat. Tentunya asal doa malaikat, doa malaikat itu pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Bagi orang yang berinfak didoakan oleh malaikat, Allah ganti apa yang dia keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan juga ancaman bagi orang yang mumsik, orang yang bakhil yang tidak mau berinfak. Nanti di bab yang ke-28 akan kita lihat bagaimana perumpamaan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk orang yang bakhil dengan orang yang jawad. Orang yang tidak mau berinfak dengan mutasaddiq, orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang berinfak, dia tak utamanya Allah Subhanahu wa taala berikan kelapangan dari dalam di dalam hidupnya. Dan sangat dimudahkan untuknya untuk beramal soleh di jalan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya orang yang bakhil, Allah akan sempitkan dadanya untuk beramal amalan soleh, terutama berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan semua hadis yang kita sebutkan di tiga bab ini semuanya dorongan bagi kita agar kita berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.